kita dangdutan lagi. Aku ambil nada cowok ya, jadi nanti aku nadanya naik turun. Oke. Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Walaupun emas permata beribu kau kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Kasih sungguh kejam hatimu pada diriku. Rupanya sudah biasa kau mengkhianati cinta. Air susu kau balas air tuba. Dari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Walau bagi dirimu tiada mengapa, tapi bagi diriku kau buat kecewa. Tahu begini, tak mau aku bercinta. Air susu kau balas air tuba. Hey. Aku pun menyadari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Walau bagi dirimu tiada mengapa, tapi bagi diriku kau buat kecewa. Biarlah derita ini berarti. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua, lebih baik kini kita berpisah. Kalau ku tahu begini, tak mau aku bercinta. Air susu kau balas air tuba. Oke, okay, thank you, terima kasih. Kalian luar biasa. Oke, okay. Yeah? See you tomorrow.